Demakin nampak jelas terlihat. Ku tak mengerti mengapa kau tetap saja diam dan membingungkan. Mari sini kau ku dekat, pelukku, ciumku untukmu. Look at me, aku tetap di sini. Look at me, temani dirimu hingga waktu berlalu. Lalu